selalu mengerjakan kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran, bernasehat penuh kesabaran, kukuh teguh dengan keyakinan, agama terpatri dalam iman. Tipu daya dunia Nawisma jadi sampahnya. Mengara cerdik pandai, cendikiawan pencipta rudal, kelancaran pengangguran, tentang langsung merusak mental. Sesungguhnya perilaku hidupan manusia penuh dengan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan siap penuh dengan kebenaran. lalu